ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين واتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد نعم إخوان kita lanjutkan pelajaran kita dari Al-Muyassar, masih pada pembahasan penyebutan isim-isim yang mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya, yaitu isim-isim yang mengalami perubahan dan tanda-tanda perubahannya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan untuk tanda i'rab yang marfu', mulai dari jenis isim mufrad sampai yang kesembilan, yaitu al-ismul ladzi la yansarif. Nah, yaitu dikatakan dia sebagai isim yang marfu' apabila didapati atau ditemui tanda-tanda yang disebutkan pada tabel ini. Nah, dan di situ ada beberapa tempat yang menjadi apa namanya tanda i'rabnya adalah dhammah, seperti pada isim mufrad, jama' mu'anas salim dan jama' taksir dan yang lainnya. Apakah dhammah yang zahir ataupun dhammah yang tersembunyi, maka sekali lagi itu merupakan tanda yang asli. Adapun selain dari dhammah seperti alif, wawu dan nam alif dan wawu, maka ini merupakan tanda i'rab, tanda rafa' atau marfu', namun tanda tersebut sebagai pengganti dari dhammah. Baik, kita lanjutkan pada yang kedua. Dari i'rab yang kedua yaitu mansub. Yaitu mansub. Nah, sebagaimana pada marfu' memiliki tanda asli, mansub juga demikian memiliki tanda asli atau tanda asal. Kalau kemarin pada tanda marfu', tanda asal marfu' yaitu dhammah atau harakat dhammah pada akhir kata tersebut. Adapun pada mansub, tanda asalnya adalah fathah. Tanda asalnya adalah fathah pada harokat akhirnya. Adapun selain dari fathah tersebut, selain dari fathah tersebut, dari tanda-tanda yang akan disebutkan di sini, maka dari tanda-tanda tersebut merupakan pengganti dari tanda asal yaitu fathah. Nah, atau yang disebut dengan niabah atau naibah, pengganti. Nah, disebabkan karena ketidaksanggupan atau ketidakmungkinan di harokat fathah pada kata tersebut, sehingga dirubah menjadi ya, sebagaimana sebelumnya pada rofa' tidak bisa memudi, yakni tidak memungkinkan untuk didhommah. Taib, maka langsung saja yang pertama pada mansub di situ ada contoh, ada juga tandanya. Yang pertama yaitu isim mufrad. Isim mufrad sudah kita lewati, tanda rafa' atau marfu'nya adalah dhammah. Adapun sekarang tanda mansubnya, tanda nasabnya, apaan? Waladun tadi tanda rafa'nya adalah dhammah. Adapun tanda nasabnya yaitu fathah. Misal contoh waladan. Waladan. Kalau pada marfu' kan waladun. Ya mungkin suatu saat dia akan dimasuki oleh suatu penyebab atau amil yang mengharuskan lafaz waladun menjadi waladan. lafadz waladun menjadi waladan dengan harokat fathah. Nah, sehingga apabila mungkin kita mendapati keadaan yang demikian, lafadz waladun berubah menjadi waladan dengan fathah, maka waladan ini dikatakan mansub. Kenapa demikian? Disebabkan karena ada tanda nasabnya, yaitu fathah. Nah, yaitu fathah. Sebagaimana kemarin pada rofaknya dia dikatakan marfu ketika didapati padanya harokat dhammah pada akhirnya. Atau tanda dhammah pada akhirnya. Mansub atau nasab juga demikian. Juga demikian. Andainya contoh. Pada suatu kalimat. Ja'a Muhammadun. Ja'a waladun ya kan. Ja'a waladun. Dengan ra'aitu ra'aitu waladan. Nah. Ra'aitu wa di sini ja'a waladun, di sini ra'aitu waladan. Sekali lagi jangan antum berfokus ke loh kenapa di dhamma, kenapa di sini fathah. Nanti itu ada sendiri, kita akan dibahas. Penyebab-penyebab dia kenapa di dhammah dan penyebab-penyebab kenapa dia di fathah juga nanti kenapa dia di kasrah. Namun kita di sini pembahasan kita lebih terfokus ke tanda-tanda i'rab. Yang dengan tanda tersebut kita mengetahui kata ini marfu, mansub atau nanti majrur atau nanti madrur. Nah, kita sudah lewati waladun. Waladun ini kita mengatakan dia marfu. Dari mana Anda mengetahui marfu? Ini ada tandanya, yaitu dhammah. Yaitu dhammah. Nah, suatu saat waladun ini ketika dimasuki penyebab tertentu dia berubah menjadi waladan. Nah, sehingga waladan ini walaupun asal katanya sama namun harokatnya beda, di sini waladan, maka waladan tidak dikatakan marfu, namun dikatakan mansub. Dari mana Anda mengetahui mansub? Ini ada harokat fathah pada akhirnya. Ada harokat fathah di akhirnya. Nah. Seperti contoh pula lain. Ini kana Rasulullah. Rasulullah dengan contoh inna rasula. Kana Rasulullah dengan contoh inna rasulullah. Dari dua contoh ini, mana ikhwan yang marfu? Hah? Dari contoh ini, lafaz rasul atau rasulah ini, kita fokus ke lafaz rasul. Mana yang marfu, ikhwan? Yang atas, ya kan? Dari mana antum mengetahui ini marfu? Dia ada dhammah pada akhirnya. Kalau ada pun rasulah ini marfu atau apa? Mansub. Mansub. Dari mana antum mengetahui mansub? Dari tanda fathah. Nah, demikian seterusnya. Ya, ini dengan tanda tersebutlah kita mengetahui, oh kata ini mansub, marfu dengan tanda-tanda tersebut. Nah, sekali lagi mungkin dari titik beratnya itu adalah menghafal tanda-tandanya, ya kan? Nah, namun kalau masalah menghafal itu lebih gampang daripada ya ini memahami. Kalau menghafal mungkin kita bisa dihafalkan, kalau memahami kadang dari penjelasan kalau kita tidak paham mungkin memberatkan. Dan seterusnya, ketika antum mendapati di dalam Al-Quran dengan harokat fathah, maka kata tersebut dikatakan keadaannya adalah mansub. Dari mana tanda, dari mana Anda mengetahui dia mansub? Yaitu dengan tanda nasabnya, yaitu fathah. Nah, seperti dalam Al-Quran surat apa, Ivan? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Seandainya dalam surah Al-Fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, sekarang antum dari kalimat ini dari kalimat ini mana yang antum jumpai akhir katanya itu berharokat fathah? Eh? Yang mana? Kaidah, ya kan? Nah, berarti harokat fathah. Oh, berarti kaidah di sini adalah isim yang marfu'. Loh, dari mana antum mengetahui isim marfu'? Ini ada tanda apa? Mansub. Ifid isim yang mansub. Dari mana antum mengetahui mansub? Ini ada tanda fathahnya. Ada tanda fathahnya. Atau di dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Mukhlisina. Mukhlisina lahu ad-dina. Mukhlisina. Kalau ini pembahasan lain ya, nanti niat sendiri. Nah, dari sini antum mengetahui mana yang berharokat fathah Iwan? Hah? Ad-dina. Berarti antum bisa memastikan ad-din ini keadaannya marfu atau mansub? Mansub. Yaitu dengan tanda fathah tersebut. Nah, seterusnya di dalam Al-Quran. Nah, demikian. Ketika antum mendapati berharokat fathah dari isim mufrad seandainya, maka antum memastikan bahwasannya itu adalah mansub dengan tanda fathah pada akhirnya. Bisa antum melatih dengan membuka Al-Quran. Baik. Kalau di sini kan ada contoh fathah, ya contoh waladan dengan contoh waladan dengan harokat fathah pada akhirnya. Nah, dari sini pun nanti ketika kita memasuki bab-bab ya awamil penyebab-penyebab rofa dan penyebab-penyebab nasab, bisa antum melatih. Seperti contohnya inna ini termasuk diantara yang menasobkan inna ini. Diantara yang menasobkan suatu kata benda. Sehingga kalau seadanya kita memasukkan inna, seandainya di situ contohnya Muhammadun. Kita sudah mengetahui ada inna, bahwasanya ini inna menasobkan suatu kata benda. Sehingga apabila kita memasukkan kata inna pada lafadz Muhammadun, maka Muhammadun ini harus diapakan? Harus dinasobkan, ya kan? Nah, harus dinasobkan. Nah, kalau dinasobkan Muhammadun, berarti nasob dengan apa? Nasobkan nanti tanda-tandanya banyak, ya kan? Nah, berhubung Muhammadun ini isim mufrad atau apa? Isim mufrad, ya kan? Nah, isim mufrad tandanya adalah fathah. Berarti Muhammadun ini di fathah. Inna Muhammadan. Nah, nanti di dalam pembentukan demikian. Sehingga kalau seandainya tidak ada inna kembali ke hukum asal, tidak ada yang fathah, tidak ada yang kasor, jadi dia apa? Di rofa dengan dhammah, yaitu Muhammadun. Nah, adapun Muhammadan apa afat-lafat nasab dengan ada alif, kalau dhammah kok tidak ada alif. Nah, kalau itu kembali ke kebiasaannya orang-orang Arab. Kalau mereka menfathah dengan fathah tanwin, itu biasa dia menyertai fathah tersebut dengan meletakkan alif. Seperti contoh Muhammadun ketika dirubah menjadi Muhammadan menjadi ditambahin alif. Nah, Muhammadan. Darsun ketika dirubah menjadi darsan berarti ditambahin alif pada akhirnya. Ditambahkan alif. Ini hanya pada harokat fathatain, fathah tanwin. Adapun selain harokat fathah tanwin, maka tidak ditambahkan huruf alif di belakangnya. Nah, tanpa ditambahkan huruf seperti Muhammadun. Tidak ada, bukan fathah tanwin, iya kan? Maka tidak perlu ditambahkan alif. Atau mungkin ad-dina fathah, namun bukan fathah tanwin, iya kan? Maka tidak perlu ditambahkan padanya alif. Kaidahum juga sama, fathah namun bukan fathah tanwin, maka tidak perlu ditambahkan padanya alif di belakangnya. Inna rasulah juga tidak perlu. Sehingga sampai pada kita mendapati kata benda tersebut dengan harokat fathah tanwin, maka para ulama mereka di dalam bahasa Arab meletakkan huruf alif tongkat di belakangnya. Ya mungkin soal secara akal-akalan sebagai penyangga, Karena harokat yang berat itu adalah fathah tanwin. Kalau mungkin doma, fathah, namun bukan fathah tanwin, ini ringan. Ini ringan. Namun kalau untuk fathah tanwin, ini harokatnya berat. Sehingga membutuhkan untuk membantu penyangga agar fathah tanwin ini tidak jatuh ke bawah. Menjadi darsin nanti. Kalau darsin tidak perlu. Darsun tidak perlu. Diberikan alif sampai pada harokat alif, harokat fathah tanwin. Pada harokat fathah tanwin, maka disertakan atau ditambahkan di belakangnya dengan alif yang berdiri. Nah, kalau itu dari mungkin antum, kok ini ada alifnya, waladun kok tidak ada alifnya. Nah, demikian penjelasannya. Khusus pada fathah tanwin. Khusus pada fathah tanwin, maka ketika ditulis dari sisi penulisan, maka harus ditambahkan dengan alif di belakangnya. Terkecuali nanti ada sendiri, seperti huruf hamzah ada sendiri. Baik, yang kedua, sekarang al-ismul musanna. Isim musanna, yaitu isim yang menunjukkan kata dua, yakni benda dua, yang ditandai dengan alif dan nun, tambahan pada akhirnya. Pada mansub, di situ dicontohkan waladaini. Waladaini tanda nasabnya adalah huruf ya. Kalau pada marfu tanda rafa'nya adalah alif waladani. Adapun pada nasab alifnya dirubah menjadi ya. Sehingga berbunyi waladaini. Dan sekaligus ya tersebut sebagai tanda bahwasannya lafadz waladaini di sini adalah mansub dengan tanda ya pada kata tersebut. Nah, kalau kita paham marfu dari isim musanna tandanya adalah alif, ya ini tinggal menyesuaikan. Berarti kalau nasab mansub, tanda nasabnya adalah ya. Tanda nasabnya adalah ya. Waladaini. Waladaini. Atau contoh lain seandainya waladun, atau contoh lain mudarrisun menjadi ro'aitu seandainya. Ro'aitu mudarrisain. Itu mudarrisain. Dari sisi penulisan Iwan memang nanti sama dengan jamak mudzakkar salim. Namun untuk membedakan nanti pada apa namanya konteks kalimatnya. Nah, ra'aitu mudarrisaini. Mudarrisaini ini adalah isim musanna. Ini adalah isim musanna. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah isim musanna di sini marfu atau mansub? Nah, kalau kita melihat dengan kondisi kalimat yang seperti ini, maka kita katakan bahwasannya mudarisa ini adalah mansub. Adalah mansub. Dari mana antum mengetahui? Dari ini, ya. Dari ya di sini. Nah, suatu saat dia akan menjadi kembali ke asal menjadi mudarrisan. Mudarrisan. Nah, contoh seandainya ja'a. Ya, ayatnya datang. Telah datang mudarrisan, dua guru. Nah, dengan menggunakan alif. Oh, berarti kita katakan mudarrisan ini marfu. Tandanya apa? Alif. Suatu saat lagi kembali menjadi mudarrisain. Oh, kita katakan dia mansub. Tandanya adalah ya. Nah, demikian. Nah, dan contoh-contoh lain. Seandainya di sini. Apa namanya? Muhammadun seandainya. Kana Muhammadun dengan inna Muhammadaini. Nah, Muhammadaini. Kana Muhammad titik-titik inna Muhammad, inna Muhammadain, sesungguhnya dua Muhammad. Nah, bukan Muhammadun ya, Muhammadan. Kana Muhammadan. Nah, ini dua Muhammadan dan Muhammadain ini kedua-duanya adalah isim musanna. namun memiliki keadaan yang berbeda. Ya kan? Memiliki keadaan yang berbeda. Kalau Muhammadan, kita katakan dia marfu. Kenapa? Karena ada tandanya, yaitu alif. Marfu. Kalau Muhammadain, Muhammadain tidak lagi dikatakan marfu. Kenapa? Karena tidak ada tanda rofaknya. Yang ada adalah apa? Tanda nasob. Oh, berarti dia dikatakan mansub. Berarti dia dikatakan mansub karena ada tanda nasobnya. Karena ada tanda nasobnya. Dan seterusnya demikian. Dan seterusnya demikian. Seperti kalau dalam Al-Quran, hadza khosmani. Tandanya. Hadza khosmani. Suatu saat khosmani ini khosmani akan berubah menjadi khosmaini. Nah, menjadi khosmaini. Nah, khosmani dan khosmaini satu kata, namun memiliki keadaan yang berbeda. Nah, dari dua kata ini mana yang antum lihat berkeadaan mansub, ikhwan? Mana? Yang bawah ini kan khosmaini. Dari mana antum mengetahui ini mansub? Yaitu ya ini kan. Nah, ini ya. Adapun khosmani marfu, tandanya adalah alif, tandanya adalah alif, dan seterusnya demikian. Nah, pada isim musanna tanda nasabnya adalah ya. Nah, nanti juga sama ketika antum hendak membentuk kata isim musanna, seandainya dimasukkan padanya amil yang menyebabkan fathah, oh berarti maka Muhammadan ini harus dikasrohkan. Harus dikasrokan, seperti ketika antum berbicara seandainya. Bermuhadasah, bercakap dengan bahasa Arab seandainya. Antum mengatakan inna. Oh, inna ini adalah yang menasobkan. Di antara yang menasobkan. Antum tidak menyebutkan mudarrisan, dua guru. Antum masukkan padanya inna, maka antum ketika berbicara harus mengatakan innal mudarrisain. Jangan innal mudarrisan. Kalau mudarrisan tidak cocok. Kalau mudarrisan ini marfu, sedangkan Anda sudah memasukkan kata yang menasobkan. Sehingga mudarrisan ini harus dinasob. Loh, bagaimana cara menasobkan? Ya tinggal merubah alif dengan menjadi ya. Berarti yang seharusnya mudarrisan berubah menjadi inna mudarrisain. Inna mudarrisain qad jaa'a. Dan seterusnya, atau yang semisalnya. Baik, berikutnya kita tambah satu lagi, yaitu jama' mudzakkar as-salim. Jamak mudzakkar as-salim, yaitu jamak mudzakkar yang memiliki tanda wawu dan nun tambahan pada akhirnya. Pada rofaknya sudah kita lewati muslimuna, tanda rofaknya adalah wawu pada muslimun. Nah, sekarang pada mansub muslimun berubah menjadi muslimin, berubah menjadi muslimin. Tanda nasabnya adalah ya. Nah, pada rofak wawu, ketika nanti dimasabkan, wawunya dirubah menjadi huruf ya. Menjadi muslimina. Muslimina. Tanda nasabnya adalah ya. Tanda nasabnya adalah ya. Seperti ini kita sebutkan tadi. Contoh, mudarrisuna. Ja'a mudarrisuna. Ja'a mudarrisuna. Mudarrisun, dari dua kata ini mana yang jamak mudzakkar salim, Ikhwan? Mana yang jamak mudzakkar salim? Mudarrisun. Antum mengetahui ini marfu atau mansub? Hah? Marfu. Dari mana antum mengetahui marfu? Ada huruf wawu. Nah, ketika nanti mudarrisun dimasuki yang menasabkan, seperti contoh inna, maka ketika dinasabkan wawunya ini harus dirubah menjadi ya. Sehingga apa menjadi apa? Mudarrisina. Inna mudarrisina. Nah, wawunya berubah menjadi ya. Kenapa? Karena kedua kata ini walaupun satu asal kata dari kata dasar yang sama, namun dia memiliki perbedaan keadaan. Kalau di atas ini marfu, di mana dari tanda wawu, adapun yang di bawah ini mansub dengan tanda huruf ya. Dengan tanda huruf ya. Nah, yang menjadi problem terkadang ini mudarrisina dengan mudarrisaini. Mudarrisaini. Kalau ini jamak mudzakkar salim, kalau yang di bawah ini apa, Ikhwan? Isim musanna. Isim musanna dari mudarrisan menjadi mudarrisain karena mungkin dia mansub, ya kan? Nah, kalau seandainya ada harokat, mungkin bisa bedakan mudarrisina, mudarrisaini. Nah, sekarang kalau harokatnya dibuang. Harokatnya dibuang, kan? Harokatnya dibuang. Ada perbedaannya enggak ini? Ada perbedaannya enggak? Dari mana? Dari? Enggak, maksudnya kalau seandainya... Enggak, maksudnya ada perbedaannya dari sisi ini. Antum bisa bedakan ini jamak mudzakkar salim, ini isim musanna dari mana? Sama. Persis. Ngeplek, iya kan? Sama, enggak ada bedanya. Nah, ini yang repot mungkin. Nah, di sini juga kembali nanti ke konteks kalimat. Konteks kalimat. Kalau kita berbicara dua, permasalahan dua, oh berarti kita menggunakan kata ini dengan dua. Berarti mudarrisain. Ya kan? Kalau kita berbicaranya dengan jumlah yang tiga atau lebih, berarti kita menggunakan jamak mudzakkar salim. Nah, seperti itu. Sehingga sebenarnya kalau untuk teori yang seperti ini itu sangat, yakni dasar sekali. Yang terpenting adalah praktek. Yang terpenting adalah praktek. Sehingga oleh karenanya sering saya arahkan ke Ikhwan ketika nanti seperti ini, antum sering-sering buka Al-Qur'an. Di samping membaca dengan ini marfu, ini marfu tandanya ini, ini mansub tandanya ini, ini lagi marfu berarti ini tandanya ini, ini jamak mudzakkar salim ini marfu tandanya ini. Nah, ini untuk membiasakan, dan lebih mengena dibandingkan kita hanya sekedar sekali duduk dengan penjelasan. Nah nanti di dalam membaca, karena dalam bahasa Arab ini semuanya butuh kebiasaan. Mulai dari membaca Arab, bukan Arab gundul ya, membaca Arab gondrong yang berharokat. Mulai dari awal kita harus membiasakan, ya kan? Kalau tidak terbiasa, bisa dikata mustahil seseorang itu lancar membaca. Ya kan? Nanti lagi di dalam seperti i'rab ini, tanda-tanda i'rab. Kalau kita tidak membiasakan juga, sulit. Nah, ya kan? Kemudian berbicara bahasa Arab, juga demikian. Berbicara. Juga membutuhkan kebiasaan, sering disebutkan, meskipun menghafal kamus munawwir yang tebalnya lebih 10 cm. Kalau seandainya seluruhnya dihafal, karena memang tidak bisa tidak membiasakan diri berbahasa Arab, tidak bakalan bisa. Tidak bakalan bisa sampai membiasakan diri. Dan sebaliknya, meskipun seseorang tidak menghafal kamus, namun karena terbiasa dengan berbicara Arab, maka akan mudah di dalam berbicara. Kemudian lagi nanti ketika membaca, yakni Arab gundulnya, membicara Arab gundul dengan mengetahui perbedaan kata ini dengan kata ini, semua itu membutuhkan kebiasaan. Sehingga bagi Ikhwan harusnya yakni membiasakan diri. Kalau kita seandainya masih pada pembahasan tanda-tanda Irob, berarti Ikhwan mungkin membuka Al-Quran, atau setiap kali kita membaca hadis, maka kita perhatikan, insya Allah ini marfu, tandain rupanya adalah ini. Nah, ini akan lebih mengena dan lebih, yakni mudah di dalam menghafalkan dibandingkan kita duduk dengan menghafal gini, ya walaupun itu membantu, namun sangat membantu lagi kalau kita ketika melewati bacaan Al-Quran atau mungkin kita membaca buku-buku terjemahan, di situ tertulis hadis, ini marfu, tandanya ini. Ini mansub, tandanya adalah ini. Nah, wallahu taala alam suwar. Sehingga di sini muslimina pada jamak mudzakkar salim tanda nasabnya adalah ya. Dan untuk isim musanna dan jamak mudzakkar salim waladaini dengan muslimina tanda nasabnya adalah ya, keduanya ini adalah sebagai pengganti dari fathah. Nah, pengganti dari fathah seperti contoh waladan. Nah, itu harokat asli, harokat asalnya, tanda asal dari nasab. Adapun waladaini muslimaini tanda nasabnya adalah ya, namun dia adalah pengganti dari harokat asal yaitu fathah. Sehingga kalau waladan di i'rab dengan bahasa kita, waladan isim mansub, tanda nasabnya fathah, disebabkan karena dia adalah isim mufrad. Adapun waladaini, kalau kita jelaskan secara i'rab secara bahasa Indonesia, waladaini mansubun, tanda nasabnya adalah ya, pengganti dari dhammah, disebabkan karena dia isim musanna. Muslimin, dia mansub, tanda nasabnya adalah ya, pengganti dari fathah, disebabkan karena dia adalah isim musanna. Nah, ini kalau dari sisi i'rab versi Indonesianya, yakni terjemahannya. Kalau dari sisi bahasa Arabnya, muslimin mansubun wa alamatu nasbihi al-ya niyabatan anil fathah li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Kalau musannanya sama, mansubun wa alamatu nasbihi ya niyabatan anil fathah li'annahu ismul musanna, disebabkan karena dia adalah isim musanna. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini dulu ikhwan, kita cukupkan. Insyaallah kalau antum sistem yakni pembahasannya sama dengan marfu dan yang lainnya. Hanya saja di sini bab kita adalah mansub. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan ikhwan? Dan kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.